Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita memasuki ayat 10 dari surat Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad arsalna min qablika fi si'il awwalin. Sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu. Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, ayat 10 ini merupakan hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah hiburan sebelumnya. Hiburan sebelumnya apa? Wahai Nabi, jangan risau dan jangan terlalu terpikirkan bagaimana kelangsungan Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Kami yang langsung menjaganya. Itu tertuang di ayat 9 Al-Hijr. Karena apa? Karena kita ketahui pada waktu Nabi Muhammad berada di Mekah dan di Madinah, kita menemukan bahwa keadaan dunia tulis-menulis pada waktu itu tidak sehebat dan secanggih sekarang. Sarana tulis-menulis sangat minim. Pelepah kurma di atas tulang. Itu membuktikan apa? Wajar Nabi Muhammad kalau risau bagaimana kelangsungan Al-Qur'anul Karim. Sangkingkan dia bingungnya, sangkingkan dia risaunya, dia berkata, la taktubu anni ghairul Qur'an, jangan tulis selain Al-Qur'an, supaya jangan bercampur dengan hal-hal yang lain, walaupun itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kemudian setelah nampak ada titik terang sehingga umat manusia, para sahabat tepatnya dapat bisa membedakan antara Al-Quran dan hadis, maka hadis pun kemudian boleh ditulis walaupun Nabi Muhammad pada waktu itu masih hidup. Ini merupakan bukti di ayat ini Nabi Muhammad dihibur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan risau karena sebenarnya penjagaan itu langsung dikontrol dan diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pada hari ini kita menemukan, dan jangan risau tentang kondisimu yang dicaci maki. Sebelumnya kita mendengar Nabi Muhammad dituduh sebagai orang gila dan Nabi Muhammad diminta untuk menurunkan malaikat ke bumi. Jangan risau karena apa? Karena caci maki, olok-olokan itu juga telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu terhadap para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan gambaran bagi kita bahwa beratnya beban Nabi Muhammad karena memang Nabi Muhammad utusan Allah terakhir kalinya. Bila Nabi dan Rasul terdahulu juga mendapatkan cacian dan makian, maka Nabi Muhammad layak untuk mendapatkan itu. Bukan Nabi Muhammad tidak mendapatkan rahmat dari Allah, bukan Nabi Muhammad dibenci oleh Allah, tapi memang untuk mencapai kecintaan itu terkadang dibutuhkan pengorbanan. Asyadul bala al-anbiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling banyak mendapatkan ujian itu adalah para nabi, kemudian orang yang mendekatinya dan orang yang mendekatinya. Ini merupakan bukti ujian yang dilalui oleh para rasul, membuktikan bahwa para rasul itu layak untuk mendapatkan gelar kerasulan dan kenabian. Kita menemukan Nabi Musa diuji berhadapan dengan kaum Bani Israel dan berhadapan dengan kaum Fir'aun. Bani Israel dengan keras kepala, Fir'aunnya lebih keras lagi kepalanya. Tapi semua itu membuat Nabi Musa tetap bersabar dan akhirnya kejayaan dimiliki oleh Nabi Musa. Begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi, tentu juga mendapatkan cobaan dan mereka semua sukses dan Nabi Muhammad pun sukses. Bukti kesuksesan itu kita sekarang menjadi pengikut setia Nabi Muhammad dan sangat mencintai Islam dan lebih mencintai Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di studio telah hadir Ustaz Ardiansah. Ayat 10 dari surah Al-Hijr kita minta penjelasannya. Ya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah ditegaskan oleh Ustaz Zainal bahwa hiburan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ia butuhkan, dalam artian bahwa hiburan itu untuk menenangkan jiwa beliau tentang kondisi Al-Qur'an. Ini menjadi menarik karena kalau kita dapat flashback ke belakang, jauh ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemukan kehidupan yang saat itu sangat susah untuk merekam, apalagi itu dalam bentuk tulisan. Karena pada masa itu bangsa Arab lebih mengedepankan hafalan mereka daripada budaya tulis-menulis. Nah, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa umat-umat terdahulu pun telah Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan, telah Allah subhanahu wa ta'ala binasakan, dan ada pula yang mereka masih tetap berkekalan, artinya tetap berkelanjutan sampai sekarang ini. Nah, yang berlaku itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan dan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan manusia hanyalah sekedar menjalankan dari apa yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Yang menjadi menarik adalah ketika kita tarik apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari olok-olokan kaumnya, dari gencetan dan dari intimidasi yang beliau hadapi pada masa itu, sebenarnya adalah sesuatu yang akan berulang sampai akhir zaman nanti. Ya. Perang antara kebatilan dan kebenaran itu tidak akan pernah berhenti, karena itu sudah menjadi sunnatullah dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Oleh karena itu, kita yang berjalan di rail kebenaran insyaallah, maka hendaklah kita istiqamah, memperkokoh keyakinan kita dan dalam menyampaikan dakwah ini, dan jangan pernah kita surut sedikit pun, dan kita tidak pernah merasakan sedih. Karena apa? Karena kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beserta dan akan menolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongmu dan memperkokohkan kedudukanmu. Jadi ketika kita berbuat, maka hendaklah ketika kita berbuat itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita harapkan adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, yakinlah bahwa dunia ini akan ikut beserta dengannya. Tapi ketika kita mengharapkan selain daripada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang datang hanyalah dunia dan apa yang kita harapkan dari dunia ini, sementara keridhaan Allah tidak akan datang mendekat kepada kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita membaca ayat ini, maka sebenarnya kita tergambar dengan kehidupan yang dahulu pernah terjadi, mungkin tidak jauh masanya daripada kita, di mana orang-orang yang dahulu jaya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kedudukannya, bahkan ada yang jatuh dengan penuh hina dina. Yang dahulu dipuja-puja, yang dahulu dianggap pahlawan, yang dahulu dianggap orang yang paling kaya dan paling sejahtera, ternyata tidak lama waktu berselang, tidak terasa kemudian dia pun dijatuhkan dan dihinakan kehidupannya. Hanya karena apa? Karena perbuatan dosa yang ia lakukan dan karena dia tidak memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini semuanya adalah pelajaran demi pelajaran yang dapat kita tarik kepada diri kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala juga ingin memaparkan kejelekan kita, maka tidak ada yang susah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada orang yang ditutupkan aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kemudian ia terlena dan janganlah ia mengira bahwa Allah lupa dan Allah tidak mengetahui daripada kejahatan yang ia lakukan. Tidak. Allah boleh jadi mengakhirkannya karena Allah sayang kepada dirinya, dan Allah akhirkan azabnya itu. Semoga orang tersebut dapat segera bertobat dan kembali kepada kebenaran. Atau boleh jadi Allah tunda azabnya diturunkan kepada orang itu untuk suatu hikmah yang hanya Allah lah yang mengetahuinya. Dan yang pasti bahwa dia kelak akan mendapatkan balasannya di padang mahsyar. Dan tentu setiap apa yang kita lakukan ini, pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan memintai pertanggungjawabannya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah pun, maka dia akan mendapatkan balasannya. dan demikian juga barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar dzarrah pun, dia pasti juga akan mendapatkan ganjarannya. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya akan kembali tanggung jawabnya kepada diri kita. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang berakal dan mengedepankan akalnya, maka dia akan berusaha untuk berbuat kebaikan untuk dirinya dan berbuat yang terbaik untuk orang lain. Nanti itu saja. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita telah berada di ujung dari pertemuan kita. Dapat kita simpulkan dari apa yang disampaikan tadi, yang pertama bahwa Allah menghibur Nabi Muhammad dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sendiri adalah hiburan dan Al-Quran itu terjamin keabsahan dan keasliannya sejak diturunkan sampai hari kiamat. Yang kedua, hiburan bahwa Nabi Muhammad akan dicoba dan nabi-nabi sebelumnya akan dicoba, maka berbahagialah ketika nabi dicoba dan dapat mengatasi setiap cobaan. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, bahwa cobaan itu sendiri adalah sarana menuju kemenangan. Nabi Muhammad dicoba, diusir dari Mekah menuju ke Madinah untuk kembali lagi ke Mekah dengan membawa kemenangan. Kemenangan karena yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semua akhirnya bernaung di bawah bendera Islam dan semua akhirnya dapat menikmati surga dan semua akhirnya tersenyum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kedua juga masih kita menemukan, cobaan itu sendiri adalah kemenangan. Ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dengan keterbatasan, dengan sakit yang kita derita, bahwa sebenarnya ketika kita ridho terhadap cobaan itu adalah kemenangan. Karena orang yang dicoba berarti Allah mencintai dia, dan ketika dia mencintai Allah saat dicoba, dia telah mencapai puncak kemenangan. Untuk itu, titiknya terletak pada iman. Kesimpulan yang ketiga, cobaan. Apabila ada orang yang kaya kemudian jatuh miskin, yang sehat kemudian jatuh sakit, apakah dia beriman kepada Allah ataukah dia bertambah kufur? Kalau dia beriman kepada Allah, maka cobaan itu adalah kemuliaan baginya. Apabila ketika dia jatuh kafir, jatuh miskin atau jatuh sakit, bertambah kufur kepada Allah, maka cobaan itu adalah kehinaan baginya. Kesimpulannya dari tiga yang kita sampaikan tadi, pertama, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikanlah keimanan itu kekuatan. Jadi bukan sekedar hafalan la ilaha illallah, la ilaha illallah, walaupun itu penting, tapi jadikanlah itu kekuatan dalam segala lini kehidupan dan menjadikan kita orang yang lebih baik, orang yang lebih santun, orang yang lebih berhati. Terkadang kita menemukan orang yang paling kuat berzikir tapi memiliki hati yang paling keras melebihi batu. Orang yang berzikir sebenarnya hatinya bertambah lunak, karena apa? Dia memiliki kekuatan iman. Dan yang terakhir dari kesimpulan ini, jadikanlah kekuatan iman itu kemenangan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.